orang yang membeli secara online, bila calon pembeli atau calon pemesan melakukan pembayaran di muka ketika dia memesan satu produk, baik produk tersebut adalah produk yang jadi, tinggal dikirim atau dibeli lalu dan langsung bisa dikirim, atau barang tersebut adalah barang yang harus diproses terlebih dahulu selama pembeli atau pemesan melakukan pembayaran di muka ketika akad dan pembayaran tersebut lunas tanpa ada yang terutang sedikit pun, maka itu dapat dikategorikan sebagai akad salam atau skema salam, dan itu halal secara aturan syariat. Wallahu ta'ala a'lam.